Tak terasa 5 tahun telah berlalu. Ku di sini sendiri sepi dalam pengasingan. Terdengar suara lonceng berbunyi, tanda Natal kembali tiba. Ku teringat kampung halamanku, tempatku dilahirkan. Terbayang wajah mama papa yang telah lama tak ku jumpa. Di hari Natal yang indah ini, ku ingin berkumpul seperti yang dulu bersama mama dan papa yang aku sayangi. Di hari Natal yang indah ini, ku hanya bisa ungkapkan lewat Selamat Natal Mama, Selamat Natal Papa. Ku teringat kampung halamanku, tempatku dilahirkan. Terbayang mama papa yang telah lama tak ku jumpa. Seperti yang dulu bersama mama dan papa yang aku sayangi. Di hari Natal yang indah ini, ku ingin berkumpul seperti yang dulu bersama mama dan papa yang aku sayangi. Di hari Natal yang indah ini, ku hanya bisa ungkapkan Papa.